بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على النبي الكريم المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الحمد لله تتجدد به نشكر قدر الله عز وجل telah memberikan kita berbagai nikmat dan karunia-Nya, taufik dan hidayah-Nya, kesihatan badan, kelapangan nafsu. Alhamdulillah pada malam ini kita akan teruskan kajian kitab Tauhid Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram. Tapi sebelum itu kita ada beberapa soalan yang diminta untuk kita kongsikan jawapannya. Soalan ni sebenarnya 2 minggu lepas. Satu minggu lepas lupa kita nak jawab. Jadi ada 2 soalan yang ditanya di sini. Soalan pertama adalah, adakah ijma' itu ijma' para sahabat sahaja? Ataupun sebelum itu ada lagi. Minggu lepas Ustaz ada menerangkan tentang ijma' para ulama'. Bagaimana pula dengan perkataan Imam Ahmad, barang siapa mengaku ijma' berarti dia telah bohong. Apakah sebenarnya maksud beliau? Dan yang terakhir, apakah adakah ijma' itu ijma' para sahabat sahaja? Jadi kata-kata Imam Ahmad ni adalah satu kata-kata yang masyhur, dinukilkan oleh para ulama' di beberapa tempat dan dalam keadaan yang berbeza-beza. Bahawa Imam Ahmad mengatakan siapa yang mendakwa adanya ijma', maka dia telah berbohong. Jadi kalau dia kata demikian, kita akan dapati bahawa beliau juga kadang-kadang menggunakan dalil ijma'. Jadi di sini penerangannya adalah pertama sekali tentang definisi ijma', apakah yang dimaksudkan oleh ijma'. Jadi bila ulama' kata ini adalah masalah yang dijma'kan, jadi apakah maknanya? Bila kita lihat kitab fiqh, ataupun lebih tepat lagi kitab usul fiqh, sebabnya adalah perkara berkaitan dengan usul fundamental fiqh. Sebab fiqh ni adalah mengambil, mengeluarkan hukum daripada dalil-dalil at-tafsiliyah, iaitu dalil-dalil yang jelas ataupun yang berinci kan, iaitu daripada dalil-dalil Al-Quran dan dalil hadis. Contohnya ya ayyuhallazina amanu wa aqimus solata wa atuz zakat, dirikanlah solat, buatkanlah zakat. Dalil ni adalah daripada dalil Al-Quran, tetapi ia berbentuk tafsiliyah, ia berbentuk detail. Kemudian kita ambil hukum yang berkaitan dengan hukum at-taklifiyah, iaitu hukum yang merupakan bebanan atas orang mukallaf. Dan hukum taklifiyah ni ada 5, 2 perintah, 2 larangan, 1 di tengah-tengahnya. Yang 2 perintah adalah perintah yang wajib atau perintah yang tidak wajib, tapi perintah juga yang kita istilahkan sebagai mandub ataupun sunnah. Kemudian 2 larangan adalah larangan haram, dan satu lagi adalah larangan makruh ataupun ditanzih. Dan yang tengah-tengah adalah hukum mubah. 5 hukumnya adalah 5 hukum yang berkaitan dengan seorang mukallaf. Baik. Jadi kita ambil hukum daripada dalil-dalil ini, dalil Quran ataupun dalil hadis, seperti yang kita beri contoh. Di sana ada lagi satu ilmu, sebelum datang pembahasan fiqah, sebenarnya seorang alim kena belajar dulu usul fiqh. Dan usul fiqh ini bukan kita keluarkan hukum taklifiyah atas orang hamba. Dia boleh buat ke tak boleh buat, wajib buat ke, sunat buat ke, haram buat ke, makruh buat ke, ataupun mubah. Tidak. Dia tidak bahaskan itu. Tapi lebih kepada kepada usulnya. Jadi dia katakan asal ataupun dia katakan kalau sesuatu yang bermula dengan kullu contohnya, maka ia menunjukkan keumuman. Kullu maknanya keumuman, iaitu setiap sesuatu. Kullu nafsin bima kasabat rahinah, setiap jiwa itu tergantung dengan apa yang telah dia kerjakan. Jadi dia akan dihisab dengan amalannya sendiri. Tak ada yang terkecuali, semua orang, walaupun dia anak Nabi ke, walaupun dia ahli keluarga Rasul ke, dia tetap akan tergantung kepada yang dia kerjakan. Jadi usul fiqh kata apa? Kullu. Jadi ini bukan ahkam taklifiyah, tapi dia adalah hukum-hukum, bukan kaedah-kaedah. Dan antara yang mereka bahaskan adalah dalil-dalil yang mana kita jadikannya sebagai apa? Sebagai fikih nanti. Yang kita mulakan daripada kitabullah. Jadi apa sebenarnya definisi Quran? Kemudian jalan-jalan mendapat Al-Quran, kiraatnya dan sebagainya. Kemudian tentang lafaz-lafaz di dalam Al-Quran, apa hukum ahkamnya. Baik, kemudian pergi kepada hadis, ke sunnah. Kemudian apakah jenis-jenis hadis? Hadis fi'liyah, hadis qawliyah, hadis takririyah. Baik. Dan di sana ada jenis-jenis hadis ahad, mutawatir dan sebagainya. Kemudian masuk pula kepada ijma'. Kemudian lepas tu masuk pula pada qiyas. Jadi bila sampai pada bab ijma', jadi mereka definisikan ada banyak pendapat berkaitan definisinya. Definisi yang terpilih adalah kesepakatan ulama dalam satu zaman berkaitan dengan satu masalah agama. Mudah ya, kesepakatan ulama dalam satu zaman berkaitan dengan satu masalah agama. Jadi huraiannya ada dalam kitab-kitab usul fiqh. Jadi kesepakatan ulama maknanya mereka semua berpendapat dengan pendapat yang sama. Dan bila kita kata kesepakatan ulama, maknanya semua ulama tanpa kecuali 100%. Kalau dalam negeri itu ada 100 ataupun dalam dunia Islam itu ada 100 ulama, semua 100-100 itu mesti berpendapat contohnya baik tidak halal memakan khinzir, contohnya bahawa tidak halal meminum arak. Jadi kalau kita tanya 100 orang alim dalam dunia Islam, semua akan keluarkan pendapat demikian. Sebab apa? Makan khinzir, minum arak ini adalah hukum agama. Tapi kalau ia dengan kesepakatan tentang bahawa matahari ini terbit daripada timur, contohnya bahawa dua itu lebih daripada satu, kalau semua orang cakap macam itu pun ia tak dinamakan ijma'. Kenapa? Sebab ia bukan berkaitan dengan hukum. Bukan hukum, bukan berkaitan dengan hukum agama. Baik. Jadi itu definisi ijma' dalam satu zaman. Jadi mereka mengatakan kalau satu zaman itu ada 100 ulama, mereka semua dah bersepakat bahawa khinzir itu haram, bahawa arak itu haram, bahawa muzik itu haram. Tahu-tahu datang pula generasi selepas itu, satu orang kata ataupun semua orang kata bahawa flag menyalahi ijma' yang sebelumnya, ia tidak dikira bahkan tertolak kerana telah didahului oleh ijma'. Mereka katakan ijma' ini tak boleh dimansuhkan, ijma' ulama' tidak boleh dimansuhkan. Sekarang mereka membahaskan tentang mustanad ijma'. Jadi semua ijma' sepatutnya ada sandarannya daripada Quran dan daripada hadis. Ulama' ni tak boleh pandai-pandai keluarkan satu hukum, tak payah tengok Quran, tak payah hadis. Ulama' bukan wahyu. Ulama' bukan Nabi. Macam mana pun status mereka, macam mana ramai dengan mereka. Cuma di sana ada masalah-masalah yang mana nasnya tidak diambil direct. Maknanya tidak dijumpa, jadi didapati ijtihad daripada ulama'. Jadi tiba-tiba 100 ulama' dalam 100 negeri contohnya, semua ijtihad dan keluarkan hukum yang sama. Dan bila kita katakan ijtihad, mereka lihat Quran dulu, mereka lihat hadis dulu. Dan kalau ada qiyas, mereka pakai qiyas. Tiba-tiba mereka dapati hukum yang sama, maka tetap kita katakan bahawa mustanad mereka adalah Quran dan hadis. Kadang kita tahu, kadang kita tak tahu. Baik. Jadi di sini, kita dapati bahawa definisinya tidak terhad kepada mana-mana generasi. Kalau nak ikutkan, ia bukan terhad kepada generasi sahabat, dan tidak terhad kepada generasi selepas sahabat, iaitu tabi'in, dan tidak terus selepas itu, tabi'in. Bahkan kalau sekarang pun ikut definisi tersebut, masih boleh berlakunya ijma'. Tapi secara teori. Secara teori boleh. Tapi adakah ia boleh berlaku secara praktikal? Itu yang dipertikaikan, dan itulah antara datangnya kata-kata Imam Ahmad bin Hanbal. Sebab zaman beliau, mulalah orang kata bahawa bila ditanyakan apa hujahmu tentang fatwamu ini, terus dia kata bahawa ulama' telah ijma'. Ulama' telah ijma'. Imam Ahmad marah. Dia kata apa? Ini hadis Nabi SAW yang hukumnya seperti ini, kamu keluarkan hukum lain, lepas tu kamu kata adanya ijma'. Lalu dia kata bahawa kalau begitu, semua orang boleh tinggalkan Quran, taruhkan hadis kat belakang dan semua berdakwa adanya ijma'. Adakah semua ijma' itu betul? Tapi zahir kata Imam Ahmad, semua orang yang mendakwa adanya ijma', maka dia berbohong seolah-olah dia menolak semua ijma'. Sebab itu Ibnu Qayyim rahimahullah bila bahaskan kata-kata Imam Ahmad ini dan beberapa ulama membahaskan kata-kata ini, dia mengatakan bahawa Imam Ahmad tak tolak ijma'. Baik, yang dia tolak adalah dakwaan ijma', makna ijma' yang dikatakan adanya ijma' di kalangan ulama' tetapi tidak diperiksa betul-betul. Tidak diperiksa, sanadnya lah maknanya. Betul ke ulama' semua kata macam tu? Baik. Kalau kita periksa, kita dapati bahawa memang betul 100 ulama' contohnya, 100-100 kata berkata dengan hukum tertentu, tak mungkin Imam Ahmad akan menolak. Tak mungkin Imam Ahmad akan berkata bahawa orang ini telah berbohong. Sebab kita dapati Imam Ahmad sendiri suka pakai apa ni? Pakai ijma' salah. Baik, sebab dia seorang imam salah. Jadi, tetapi daripada sudut kebiasaannya, ini daripada mereka yang mengkaji, ya, mereka dapati bahawa kalau zaman sahabat ataupun ijma' daripada generasi sahabat, masih boleh lagi kita pastikan bahawa ia benar-benar ijma' dari sahabat. Pertama, sahabat jumlahnya pun tak beratalah ramai, dan kalau mereka berselerakan di dalam negeri-negeri Islam pun masih boleh kenal lagi tokoh-tokoh sahabat. Itu kata mereka. Nak ikutkan pun itu pun susah. Sebab zaman dahulu bukan ada internet, bukan ada mobile phone, bukan adanya network yang canggih seperti sekarang. Dan kalau satu orang duduk dekat Madinah, dia mungkin tak tahu apa yang ada dekat Mekah, apa yang ulama cakap dekat Mekah. Tapi Muhammad kat Madinah mungkin dia kenal semua lah, dia tahu semua. Tapi dia Mekah tu dah berapa jauh, dah macam KL. Kalau awak kena jalan kaki pergi, tak ada kereta. Kereta api pun tak ada. Adalah satu tempat yang asing. Orang tak jejak melainkan nak pergi umrah atau pergi haji. Kalau dia lebih jauh dari itu macam mana? Sampai ke Yaman. Baik ke bawah lagi. Ataupun dekat atas pula, sampai ke Mesir, sampai ke negeri Syam, sampai ke Iraq, Basra, Kufah. Sampai ke negeri Khurasan sana, di bagian Iraq, sampai di atas, atas-atas lagi. Itu semua dah kira macam bulan lah. Zaman dulu pun. Baik, mereka kena bermusafir berbulan-bulan lama je pun. Jadi, betul ke boleh ke mereka tahu bahawa sahabat yang dekat situ cakap macam ni, sahabat dekat situ cakap macam ni. Ini baru generasi sahabat. Sebab sahabat-sahabat Nabi SAW tidak semua duduk di Madinah dengan Mekah tadi. Baik. Walaupun adalah satu kelebihan duduk di Mekah dan Madinah, tapi sebagian salah tak berapa nak suka duduk kat Mekah dan Madinah. Especially Mekah. Tak salah. Saya Ibn Abbas ataupun seorang salah pernah berkata bahawa aku tak suka duduk di Mekah sebab kalau pahala dilipat ganda kan. Kita buat pahala di tanah haram dilipat ganda kan. Dan ada nas yang tentang salat di Masjidil Haram. Dan katulah mak di tanah haram keseluruhannya. Satu kali salat melebihi 100,000 kali salat di tempat lain. Jadi satu kali salat Masjidil Haram lebih bagus tau, bukan sama. Lebih daripada 100,000 salat di Masjid Raudhah. 100,000 salat, berapa kali, berapa hari, berapa minggu, berapa bulan. Itu baru satu kali kalau dia salat. Masya Allah, satu hari ke 5 kali. Dia dengan Qadiyah, Ba'diyah ada lagi. Dengan tawaf dan sunat tak dan macam-macam lagi banyak berlipat ganda. Jadi ramai orang nak duduk dia di tanah haram untuk mendapatkan keistimewaan ni. Tapi salah mengatakan ada ulama salah warak. Kita kata begitu juga dosa. Orang yang buat dosa di tanah haram berlipat ganda kan pula dosa ni. Allah SWT berfirman, وَمَنْ يُرِدْ إِهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُجِدْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Siapa yang ingin nak buatkan ilhad, penyelewengan kat dalam tanah haram ini. Dan penyelewengan ni umum. Mungkin jenayah, mencuri ke, ataupun tipu orang ke, ataupun kita katakan menganiaya orang. Ataupun buat penyelewengan. Bawa fahaman yang tak betul buat masuk kat dalam Masjidil Haram. Bawa masuk syiar kat dalam. Contoh itu. Ataupun bawa ibadat-ibadat yang kesalahan dengan sunnah Nabi SAW. ajak orang bila awal tahun, akhir tahun tak payah pergi solat maghrib, duduk kat hotel, pergi baca doa awal tahun, akhir tahun. Ada juga yang buat macam tu, ajak pergi zikir. Kata tak nak pergi masjid, masjid Nabi ke masjidil haram. Ini orang-orang yang buat ilhad. Allah kata, muzikhu min azabin alim. Kami akan rasakannya dengan azab yang pedih. Dan Nabi SAW telah berkata bahawa Madinah itu tanah haram daripada sini sampai ke sini. Yang disebutkan nama tempatnya. Lepas tu siapa yang buat satu perkara yang diada-adakan dalam agama, awa muslihan, ataupun dia lindungi orang yang ada-adakan dalam agama ni, maka baginya laknat Allah, malaikatnya dan manusia semua. Ha, itu dia punya apa? Ha, kata orang itu blade dia yang lagi satu. Ha, ini pisau dulu serampang. Satu bagus punya. Tapi kalau buat jahat pun, boleh tahan juga. Baik. Tapi ada orang kalau dia nak komersialkan, dia punya dan sebagainya, dia cuma sebut yang itu je. Nah, yang baik saja kadang-kadang. Baik, ala kulihat sahabat Nabi SAW tahu fadilat Mekah, Madinah. Bahkan terdapat riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, doa untuk dimatikan di Madinah dan doa yang dikabulkan oleh Allah SWT. Tapi sahabat-sahabat terbanyak akan keluar daripada Madinah untuk berjihad fi sabilillah, kemudian untuk mengembangkan agama Islam. Kita boleh baca nama-nama sahabat terbanyakannya tak duduk di Madinah. Ibnu Mas'ud di Kufah, Abdullah bin Amr dan datanya ada di Mesir. Abu Ubadah ada di Syam, di Kufah ada Abu Musa al-Ash'ari, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, itu yang buka kota Basra, Kufah dan lain-lain lagi. Ada sampai ke Khurasan dan seterusnya. Ibnu Umar sampai berjihad di Azerbaijan. Al-Kulihat, dan ada ramai yang meninggal dunia, ramai sebenarnya sahabat-sahabat yang meninggal dunia di luar mana jauh, beratus, beribu kilometer daripada Madinah. Jadi nak kata bahawa kita boleh tahu semua pendapat sahabat pun, nak ikutkan pun susah. Tapi bolehlah, lebih mudah daripada generasi selepas lah. Masuk generasi tabi'in, lagi ramai lagi ulama' ni. Lepas tu tabi'in, zaman Imam Syafi'i, Malik Imam Syafi'i, ini lagi banyak lagi. Kalau zaman kita, memang kita tak tahu pun ulama' yang ada. Kita pun tak tahu dia ulama' ke bukan. Satu. Dan kalau dia ulama' pun, kita tak dapat nak report apakah pendapat-pendapat ni. Hingga kita tahu bahawa dalam masalah tertentu ni, contohnya, memindahkan ginjal, contohnya, dia setuju ke tak setuju, boleh ke tak boleh. Kita pun tak boleh kira, tak boleh cakap. Contohlah tadi. Jadi kenapa Imam Ahmad kata berbohong? Sebab dia tak dapat bukti kan. Jadi berbohong di sini kena faham. Kita jumpa sahabat-sahabat, tuduh sahabat lain berbohong. Takkan sahabat-sahabat berbohong. Allah reda pada mereka. Mereka reda pada Allah. Baik. Tapi maksud bohong dalam bahasa kadzib ni maknanya dua. Satu, yang pertama ni makna asalnya adalah kita sabarkan sesuatu perkara yang bersalahan dengan wakil. Yang bersalahan dengan realiti apa yang berlaku. Kita kata kan, di Bukit Batok hujan. Sekali itu rupanya tak hujan. Maka kata-kata kita itu dinamakan sebagai satu pembohongan. Satu kajik. Aku tak sengaja. Tak sengaja. Jadi kita tak kira pasal niat dia. Setakat khabar yang berbeza dengan wakil dalam bahasa Arab dinamakan kajik. Dinamakan pembohongan. Cuma adakah semua pembohongan itu berdosa? Itu baru kita lihat kepada niat dia. Kalau niat dia nak bohong, maka dia berdosa, tak dapat dosa, pembohong. Tapi kalau niat dia tidak berbohong, tapi tersilap, ingatkan itu, dia ingatkan kat sana. Punya yang hujan sebenarnya kat tempat lain, kat tukang contohnya, kita salah cakap, jadi dia tak berdosa. Tapi kalau dia adalah orang yang careless, yang cuai dalam pengkhabaran, main khabar-khabar saja, main update-update saja contohnya. Jadi kalau kerana cuai, jumpa hadis, main sampaikan saja tentang fadilat tu, pasal ni tak cek dulu apa kata ulama hadis. Yang itu dia kena. Dia kena kerana cuai. Sebab dia dah bohong, memang bohong. Tapi dosa ke tak dosa, orang ini cuai. Sebab tu Nabi SAW dah kata, kafa bil mar'i kadziban an yahdiza bi kulli sam'a, cukuplah seorang itu buat bohong buat pendustaan kalau dia meriwayatkan semua yang dia dengar. Apa yang dia dengar, nampak cantik, nampak bagus saja, nampak macam orang tak pernah dengar saja, dia forwardkan, dia sampaikan, dia sharekan. Jadi dapati, itu bukan hadis Nabi SAW. Tutuplah ilmu walaupun ke negeri China. Zaman Nabi suruh belajar ke negeri China. Belajar apa waktu itu ke negeri China? Agama masih ada dekat Mekah, Madinah. Tempat lain pun belum banyak lagi. Nak belajar apa kan? Ini untuk orang-orang yang agungkan ilmu dunia. Dia kata, ini dalil kita mesti apa ni? Kelebihan kita belajar. Kelebihan belajar ni sebenarnya tak payah nak pakai hadis palsu ataupun bukan hadis. Memang ada dalam Al-Quran pun. Secara umum, ya. Tapi tak payahlah nak bawakan hadis-hadis yang dhaif. Dan buat faedah, hadis yang katanya hadis tu, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun di negeri China ni, la aslalahu. Tak ada asal usul. Nak kata hadis palsu pun tidak. Kalau hadis palsu, ada sanad Nabi cakap. Ini tak ada sanad terus. Tak ada kat mana-mana kitab pun. Sampai kita boleh kata, oh ni ada kat dalam kitab bulan. Tak ada terus. Jadi siapa yang cakap? Mungkin jin datang, kata apa ni? Kata ni Rasulullah mereka. Jadi ni riwayat daripada jin ataupun hantu. Ada kulihat, kita balik semula kepada permasalahan kata-kata Imam Ahmad, siapa yang dakwa bahawa adanya ijma', maka dia berbohong. Berbohong kerana apa? Dia berkata sesuatu yang tidak benar. Maksud Imam Ahmad adalah supaya orang berhati-hati bila nak berhujah dengan ijma', bukan dia tolak ijma'. Kemudian, kalau orang kata ni adalah ijma' sahabat, mungkin masih boleh lagi, kemungkinan nak pastikan boleh, tapi selepas itu, sukar. Sukar bukan maknanya mustahil. Ada perbezaan. Sukar, mustahil. Dan ia tidak bermakna kita mesti tahu satu persatu ulama. Ya, kalau ada 100, setiap orang bersetuju dengan pendapat tersebut, maknanya dia cakap macam itu. Tak semestinya juga. Ijma' ni ada dua. Baik di sana adalah ijma' qauli. Maknanya memang betul. Setiap ulama kata khinzir haram. Setiap ulama bila buka kitab dia akan kata tu. Kat tempat tu dia kata minum arak tu haram. Ini ijma' qauli. Ini tidak ada masalah. Diterima. Tetapi satu lagi jenis ijma' adalah dia tak cakap. Baik. Tapi kita tak dengar pula dia kata berlainan dengan apa yang orang lain cakap. Apa yang ulama' lain cakap. Sama ada di tempat dia ataupun di negeri-negeri lain. Jadi ini dikatakan ijma' juga. Tapi ijma' sukuti. Ijma' yang tak bercakap. Ijma' diam. Tapi tanda, diam tanda setuju. Jadi ini pun ijma' juga. Tapi ijma' ni taklah sekuat dengan ijma' al-qawli yang pertama tadi. Baik, dan untuk kita, daripada sudut pendalilan, kalau ijma' ni, ijma' qawli ni, dia kata'i lah. Kalau sanad dia semua sahih, maka dia macam Quran. Dia tak boleh seorang itu menyalahi ijma' seperti itu. Tapi kalau dia ijma' sukuti, ada kemungkinan dia berpendapat dengan pendapat yang lain. Tapi kita tak dengar apa dia cakap. Kita sangkakan bahawa dia bersetuju dengan ulama' lain. Kekuatan dia kurang sikit. Tapi boleh jadi hujah. Boleh jadi hujah. Kalau tak ada dalil-dalil lain yang kuat, ijma' sukuti ini kuat. Kita boleh, bahkan kita beramal dengannya. Dan ini banyak. Dan di sana kalau kita lihat, ada beberapa masalah yang masyhur. Di mana-mana negeri Islam pun, di Mesir, Syam, Iraq, Basra, Kufa, Mekah, sampai Yaman. Masalah tu masyhur. Baik. Dan kita jumpa berapa peratus ulama menyebutkan tentang masalah tersebut. Tapi lain tak cakap. Dan kita dah katakan ini boleh dikategorikan sebagai ijma' sukuti. Tapi ijma' sukuti seperti ini levelnya lagi tinggi. Sebab masalahnya masyhur, ulama' tahu. Kalau dia menyalahi pendapat yang keliling mereka tu, mesti dia akan sebutkan. Sebab ulama' ni, kerja dia adalah berijtihad. Dia kaji dalil-dalil dan dia keluarkan hukum, dia keluarkan fatwa untuk orang ramai. Itu kerja dia. Dia tak peduli siapa cakap apa. Dia mesti ijtihad. Bila dia tahu bahawa ada ulama' cakap macam ni, pendapat dia haram contohnya, pasal dia sebenarnya wajib, dia kaji sebenarnya wajib. Kalau dia tak cakap wajib, dia berdosa. Dan ulama' asal dia ulama' baik-baik lah tu. Ulama' adalah orang yang terbaik dalam masyarakat. Tapi bila dia tak sebut bahawa pendapat ini lain daripada apa yang orang lain cakap, sedangkan masalah itu masyhur, itu dalil. Ha, itu dalil bahawa dia bersetuju dengan pendapat itu. Jadi ijma' sukuti ini levelnya lagi tinggi. Ini antara pembahasan-pembahasan di dalam masalah al-ijma'. Jadi kita katakan ada dua perkara di sini, kemungkinan berlaku ijma' pada generasi-generasi selain daripada generasi sahabat, jawabnya ya. Tapi practically, adakah dia boleh berlaku? Kita katakan itu tengok case to case basis lah. Tengok keadaan. Jadi di sini, kita ada dua golongan. Satu, yang mendakwa ijma' main asal boleh cakap saja. Alah maulid, ijma' ulama' semua orang buat, semua orang kata boleh. Ini jangan, ini kita boleh pakai kata-kata Imam Ahmad. Siapa dakwa ijma' dia bohong. Itu dia. Contohnya, ada orang kata ijma' boleh tawasul dengan Nabi SAW, ini ijma' ulama' boleh hadiahkan pahala ni ijma' main ijma' aja. Kita pun sedap, kita pun cakap Imam Ahmad berkata manik da'at ijma' papadkan juga apapun siapa yang telah mendakwa ijma' maka dia telah berbohong sebab tak boleh je sebab kita tahu bahawa memang banyak silap di dalam masalah itu. Baik, tetapi kalau perkara itu telah dikaji kemudian yang menukilkan ijma' dengan sanad ini adalah ulama' tersohor. Ulama' yang telah raung satu dunia. Dan telah tulis kitab besar-besar. Seperti Ibn Munzir rahimahullah ta'ala. Dia ada kitab Al-Ijma' Ibn Hazm rahimahullah ta'ala. Ibn Taymiyyah, Ibn Lawi, Ibn Qudamah, Ibn Abil Bas. Dan beberapa ulama' yang lain. Dan kadang-kadang kita jumpa ijma' daripada Imam Syafi'i. Dia kata ada ijma' dalam masalah ini. Imam Syafi'i pun mungkin ijma' contoh ni. Jadi kalau mereka-mereka ini dengan status mereka macam tu mereka kata ada ijma', maka berat sangkaan kita betul ijma' tersebut. Asalnya kita terima dengan khabar-khabar seperti ini. Jadi senang aja orang kalau nak dakwa ataupun orang nak tolak sesuatu dakwaan ijma', jangan gaduh-gaduh, jangan tuduh bohong-bohong. Bawakan saja bukti bahawa tidak ada ijma'. Bawa saja bukti tak ada ijma'. Macam mana? Dia bawakan satu pendapat. Dalam zaman itu ada ulama. Dalam zaman itu ataupun sebelum zaman itu bahawa ulama ini menyalahi pendapat yang so-called ijma' tersebut. Kata, kita kena cek betul ada? Tersesat. Itu dia. Baik. Antara masalah-masalah yang didakwakan adanya ijma' adalah apa? Masalah orang yang minum arak. Kalau minum arak satu kali disebab, dua kali minum lagi sebat. Lepas tu dia, kali ketiga minum sebat. Kali keempat, ada hadis suruh bunuh dia. Takkan nak sebat-sebat lagi, bunuh saja. Ini alkoholik. Kalau alkoholik, boleh tahan juga ni, ekor alkoholik. Ada hadis suruh bunuh. Tadi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, ulama telah ijma' tidak mengamalkan hadis ini. Yang keempat tu, disuruh bunuh. Tak ada ulama suruh bunuh. Jadi ini masalah memang adanya ijma'. Kita tak jumpa mana-mana ulama yang menyalahi pendapat ini yang suruh bunuh. Jadi okeylah, kita terima. Ini antara contoh yang tempat adanya ijma'. Baik, soalan yang kedua, apakah benar kita tidak boleh qasar solat di luar negeri jika rumah yang kita tinggal itu milik sendiri atau keluarga kita sendiri? Siapa pula yang cakap macam ni? Di sana ada satu kisah yang masyhur tentang Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau ni asalnya orang Mekah. Lepas tu mereka sama sahabat, sama Nabi pun. Mereka akhirnya berhijrah ke Madinah. Jadi dia ada rumah di Mekah, ada rumah di Madinah. Dan pada awal-awal ni dia buat macam biasa juga. Bila dia sampai Mekah, dia akan qasar dengan solat. Tapi kemudian beberapa tahun lepas itu, bila dia sampai Mekah, dia tidak qasar dengan solat. Dia solat secara penuh, secara tamam. Itu yang ada kisahnya di Mina tu. Orang-orang marah dengan Uthman bin Affan. Patutnya solat zuhur ni 2 rakaat. Asar 2 rakaat. Maghrib 3 lah. Nanti isyak 2 rakaat dan subuh pun 2 rakaat. Sebab Nabi buat macam tu, Abu Bakar buat macam tu, Umar buat macam tu. Datang Uthman pun dia buat macam tu. Tapi lepas 20 tahun, dia dah tak buat macam tu. Dia solat 4-4 pula. Jadi timbul satu keresahan. Tapi sahabat-sahabat, tetap solat kat belakang. Bukannya 2 rakaat. Kalau zaman kita habis lah. Sikitnya pasal dia dah 4 rakaat tak nak solat. Buat jemaah sebab lain. Saya tengok je tiap-tiap Ramadan, terawih semua dah sama-sama, bahkan maghrib sama-sama, isyak sama-sama, terawih sama-sama. Bila retail lain mazhab aja, dia buat satu jemaah kat belakang ni, dekat depan. Dia tinggalkan imam dia dengan jemaah dia kat depan. Tapi sahabat-sahabat, dia tahu bahawa ni salah. Tapi mereka tetap solat di belakang imam mereka. Ibnu Mas'ud ditanya, macam mana kau boleh solat? Ibnu Mas'ud kata, aku solat juga belakang dia. Baik. Ini adalah khilaf dan khilaf itu adalah jahat. Khilaf itu adalah buruk. Jadi kita tak mahu menyalahi jamaah. Baik, dan pernah beliau katakan, yang aku doa, yang aku harapkan daripada Allah adalah 2 rakaat pertama yang supaya diterima oleh Allah SWT. Pada dia, yang sunnah adalah 2 rakaat. Yang ekstra itu, dia tak kira. Yang penting 2 rakaat itu yang diterima. Sampai macam itu sekali kata-kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap dalam keadaan mereka tidak menyalahi imam. Baik, kita bukan nak cakap pasal dulu, kita nak cakap pasal Uthman bin Affan solat 4-4 rakaat. Jadi timbul persoalan, kenapa Uthman bin Affan solat 4 rakaat? Adakah dia sengaja nak menyalahi sunnah Nabi? Apakah uzurnya? Jadi ada yang menyatakan sebabnya bahawa dia merasakan bahawa dia adalah seorang muslim di Mekah. Sebab dia ada rumah di Mekah, ada keluarga di Mekah pun. Walaupun dia sekarang duduk di Madinah. Baik. Jadi itulah sandaran bagi orang yang mengatakan, kalau awak Mekah Madinah dan sini di KL. Jadi kalau awak ada rumah kat KL, ada keluarga kat KL, keluarga maknanya immediate family lah. Ada isteri lagi satu kat sana contohnya. Jadi awak pergi sana, awak tak boleh pasarkan solat. Awak dikira sebagai apa ni? Sebagai muslim. Nah, itu sandaran. Dan saya pernah dengar banyak ulama pernah ditanyakan tentang masalah ini. Mereka kata kalau kat situ awak ada rumah, awak ada isteri lagi satu dekat situ, ada keluarga lagi satu dekat situ, maka awak kira muslim. Jadi awak mungkin 2 tempat. Nah, itu adalah dasar kepada apa ni? Kepada kata-kata seperti yang tadi. Jadi kalau dia nak pun dia boleh jamak je lah, dia tak ada dasar. Yang kita tahu bahawa umum, sebab kalau mungkin di Qomah ni, istilah dia adalah kita resident kat tempat tu. Kalau ada resident, maknanya dah ada rumah lah kat situ. Ada keluarga kat situ, tak ada rumah ni tak juga. Ada keluarga kat situ, tinggal kat situ. Tapi kalau orang dah pindah, dah tinggalkan, yang tinggal tu cuma mak bapak contoh kat kampung ke apa ke, itu tetap awak bukan apa mungkin dekat kampung, awak dah mungkin kat bandar. Saya katakan bahawa keluarga dia masih tinggal di situ, berterusan. Jadi diulang alik contohnya. Itu dia kira mungkin. Baik. Jadi saya dah jawab tu soalan. Tiba-tiba datang lagi satu kertas soalan. Baik, jadi tak mahu tabak-tabak, kita jawab teruslah. Dia ada kaitan dengan apa yang kita pernah belajar baru-baru ni. Sedangkan kegunaan emas dan perak untuk pinggan dan cawan yang digunakan untuk makan, iaitu sesuatu yang perlu diharamkan. Bagaimana pula untuk seorang memakai gigi emas dan perak? Adakah beza hukum untuk lelaki dan wanita? Ini soalan yang baik. Ustaz kata, kita tidak benarkan orang gunakan emas dan perak walaupun bukan untuk cawan dan minum. Walaupun hadis pun cakap pasal apa? Cawan dan pinggan. Kita tetap tak benarkan untuk gunakan kat tempat lain. Sebab ini dua adalah bekas untuk makan minum yang kita perlukan. Tapi macam mana dengan gigi emas? Jadi kita katakan, apa jawapan dia? Pertama ada dalilnya. Ada seorang sahabat Nabi SAW itu, hidung dia kena tombak ke apa ke, berlubang. Jadi tak sadar dia kena tampal dengan satu benda ke, tapi tetap keluar benda anak begitu. Yang lagi sekarang suruh pakai perak. Pakai perak. Dan tentang masalah gigi dengan mas ini, ha, ini saya tak nak cakap ijma lah, tapi saya pun tak pernah dengar khilaf di kalangan ulama membenarkannya. Boleh. Daripada sudut keperluan, keperluan ini ada level-levelnya. Makan minum ni memanglah satu keperluan. Tetapi ada banyak alternatifnya ke tidak? Banyak sebenarnya alternatifnya. Sekarang styrofoam, plastik dan sebagainya semua tak bagus lah bagai. Pakai plastik lagi tuang apa ni? Nasi panas-panas, tuang panas-panas. Dia sebenarnya masuk juga kat dalam makan, awak makan juga tu sebenarnya. Tak bagus-bagus. Pakailah perkara bekas-bekas yang apa ni? Yang tak sintetik sangat. Alah kelihatan. Cakap pasal halal tu halal lah. Banyak lagi alternatif. Tapi sekarang gigi ni, lagi-lagi zaman dulu lah. Zaman dentistry tu tak berapa canggih. Jadi elok yang paling bagus untuk tampal gigi dan tak rosakkan gigi dan dia boleh kunyah, boleh kuat, tak patah apa semuanya adalah menggunakan gigi, gigi mas. Tu dia. Sampai ada cerita orang rumpak orang pasal apa, dia pakai gigi mas. Tu baru satu, dia pakai gigi banyak mas. Bagus juga rompak berbalai. Baik. Sebab kalau tak ada, dia susah nak punya, susah nak baca Quran. Jadi keperluan dia lebih, lebih mendesak. Keperluan ni keperluan, tapi keperluan ni lebih mendesak. Sebab alternatifnya hampir tak, tak ada. Kemudian, saya kasih pula lagi. Kalau orang nak kata sekarang start dentistry dah bagus. Canggih lah. Dah tak payah pakai gigi mas. Sekarang ada gigi lain pula. Ada alloy lain. Lagi macam gigi betul. Tak tahu apa dia bikin. Entahlah. Tak tahu Allah Alam apa dia punya ni. Lagi bagus dia tak. Tak tak berkeladak dan seterusnya. Dia tahan lama. Sekarang ada tak uzur untuk kita pakai gigi mas? Kalau orang pakai gigi mas, haram ataupun tidak. Jadi kita katakan apa? Kalau dari sudut dalil, kita hanya dibenarkan pakai mask ni bila ada darurat. Kalau tak, tak ada darurat, ada dia punya alternatif. Patutnya kena pakai alternatif. Macam itu. Jawabnya, tetap saya dengar ulama mengatakan, gigi mask tetap masih boleh pakai walaupun ada banyak alternatif. Sebab dia termasuk sesuatu rukhsah. Dan ada dalil yang memberikan keringanan dia. Waktu dia kasi boleh, sampai bila-bila pun boleh. Macam safar. Baik, awak dah diberikan rukhsah, kelonggaran untuk untuk solat safar. Semata-mata awak musafir. Tak kira susah ke, tak susah. Walaupun nak dapat terbang sekejap lagi. Pergi KL ke, pergi Jakarta ke, sekejap 1 jam lebih. Tak penat apa pun. Boleh tak solat safar? Jawabnya, boleh. Walaupun kalau awak naik basikal, sampai dalam accident sampai mati tu, lagi satu cerita pun, itu dah memang berat lah, nak kena solat kasar. Tapi kalau tak ada pun keperluan dia, tetap dibolehkan. Sebab dia masuk dalam bab rukhsah. Orang yang pakai khuf, dia boleh satu atas dia. Walaupun tak ada, tak ada sangatlah hajat dan keperluan. Dia nak cabut, boleh je dia. Tapi dah ada, rukhsah. Tak ada rukhsah, Alhamdulillah terima je. Jadi ni jawapan untuk apa? Untuk permasalahan gigi, gigi emas. Baik, saya rasa diorang tak boleh gigi terak, gigi emas dia yang boleh tahan. Adakah beza hukum lelaki dan wanita dalam masalah gigi emas ni? Tak ada bezanya. Lelaki boleh pakai, perempuan boleh pakai. Tapi dengan syarat lah pakai gigi emas. Sebab apa? Sebab gigi memang dah rungak. Tapi gigi mas, gigi ada. Dia cabut, dia letak gigi mas. Supaya bila senyum aja, dia ada golden smile. Lain kan? Lain kan? Ha, lain. Satu apa? Satu ada keperluan darurat. Tak nak makan, nak apa semuanya, nak baca Quran. Betul ke baca Quran? Tak apalah. Satu lagi adalah, kerana persiasan. Kalau biasan tak boleh lah. Biasan? Tak boleh. Tutup mulut. Kita pun tak suruh buka mulut banyak-banyak. Lagi-lagi orang perempuan. Akar dalam mulut pun lagi dia tak boleh. Dia tak boleh buka anaknya. Jadi kita katakan dia dibolehkan untuk lagi dalam perempuan selagi ada sebabnya. Selagi ada sebabnya itu darurat. Nanti kita tengok ada satu hadis Nabi SAW daripada Anas. Kawan Nabi SAW itu retak ke pecah. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia ni ditampal dengan tirak. Ditampal dengan tirak. Macam welding gitulah. Dipanaskan. Jadi kalau masanya pun tak boleh pakai mat dan tirak ni. Jadi kita ada dalil dan ia sesuatu yang diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa? Kita jadikan dia sebagai apa? Sebagai bab rukhsah. Tak kira apa pun, ada sebab, tak ada sebab, walaupun macam tak ada perlu, macam banyak alternatif, kita tetap bolehkan. Sebab bila ada satu rukhsah, maka dibolehkan. Okey. Saya harap apa ni, yang bertanya dapat atau jawapannya sebenarnya bagus. Dia bertanya macam ini, yang lain-lain pun dapat manfaat, dapat ilmu. Cuma masa kita tak berapa banyak lah, terhad. Macam gini lah, kita ada waktu-waktu untuk kita apa ni, untuk kita jawab soalan ni. Baik, akhir kita pada malam ini, kita sambung kitab kita. Wa'an Abi Sa'la Ratan, minta maaf sebelum tu. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذت إهابها فقالوا إنها ميتة فقال يطهرها الماء والهرم أخرجه أبو داود والنسائي من نري ميمونة رضي الله عنها يبركت النبي صلى الله عليه وسلم telah lalu di hadapan seekor kambing yang mana beberapa orang sedang menariknya. Lalu beliau pun bersabda, kalau tak kamu mengambil kulitnya. Lalu mereka berkata, sesungguhnya ia adalah bangkai. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, air dan kharaj akan mensucikannya. Dikeluarkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i. Jadi hadis ke-18 dalam bab kitab taharah ni, babul aniyah, bab bekas-bekas. Hadis ni kali ni daripada Maimunah radhiyallahu anha. Maimunah radhiyallahu anha ni adalah seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin. Maimunah bintul Harith al-Hilaliyah. Katanya namanya adalah Barrah. Asal nama dia adalah Barrah, maka Rasulullah SAW menukar nama tersebut kepada Maimunah. Dan Barrah pun namanya baik juga sebenarnya, maknanya yang banyak kebajikan. Tapi mungkin terlampau bagus sangat nama dia, takut tak matching dengan dengan nama tersebut. Nabi SAW tukarkan kepada Maimunah, maknanya yang mempunyai barakah. Baik, nanti SAW telah menikah dengan dia dalam bulan Zulqa'dah tahun 7 Hijrah, pada tahun Umrah Al-Qadha, dalam Umrah Qadha. Itu pun Nabi SAW nikah dengan dia waktu nak pergi ubat Umrah. Wa kanat wafatuha sana ihdawatikin, dan adalah tahun wafat beliau adalah 61 Hijrah. Ada yang mengatakan 51 Hijrah, ada yang mengatakan 66 Hijrah, dan ada pendapat lain. Kita silap tentang gila kah wafat ni Maimunah radhiyallahu anha. Isteri Nabi pun orang silap gila dia wafat. Baik. Wa hiya qalat ibn Abbas, dan Maimunah bintul Harith al-Hilaliyah ini adalah makcik ibn Abbas. Makcik ibn Abbas radhiyallahu anhu. Yani makcik sebelah mak. Jadi beradik mak ni ibn Abbas. Walam yatazawwaj Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'daha. Dan Nabi tak bernikah lagi selepas bernikah dengan Maimunah ini. Di isteri yang terakhir kita kata. Jadi ada juga oleh Maimunah. Sebab tu kita dapati bahawa Ibn Abbas selalu riwayat daripada Maimunah. Dan Ibn Abbas ni kadang-kadang riwayatnya itu berlaku di rumahnya Nabi SAW. Itu di rumah Maimunah sebab dia mahram. Anak saudara dengan makcik ni mahram. Ini satu faedah juga. Jadi dia dapat riwayatkan hadis-hadis yang berkaitan apa yang berlaku dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingat lagi hadis yang mandi daripada bekas mandinya Maimunah, itu juga diriwayatkan oleh Ibn Abbas. Baik. Dan ini dalil bahawa kita meriwayatkan daripada wanita boleh saja, tak ada masalah. Jadi Maimunah yang satu lagi kaedah bahawa ini wanita pun boleh riwayat hadis. Kita boleh terima riwayat wanita. Tak payah nak dua orang wanita riwayat hadis baru kita terima. Ha, tetapi kalau dalam bab kesaksian, mestilah adanya dua orang saksi wanita baru kita boleh terima. Setelah kita bahaskan dahulu. Tapi dalam bab riwayat, tidak ada masalah. Tidak ada syarat-syarat itu. Khabar dari lelaki ke perempuan sama saja. Qalat, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dengan seekor kambing di Syah. Dan Syah ini tak ada sebenarnya dia adalah jenis yang untuk kambing. Tapi tak ada mesti dan tak ada betina. Dia adalah satu nama untuk jenis kambing ini. Kambing, seekor kambing. Kambing apa tak tahu. Yang penting dia juru lah. Mereka menariknya, menghiripnya. Itu maknanya ya jurulah. Satu mereka itu, sahabatnya adalah sahabat-sahabat Nabi juga. Jadi sahabat-sahabat Nabi yang hirip seekor kambing. Kalau kambing itu hidup, buat apa nak hirip? Jadi maknanya kambing ini dah mati lah. Jadi mereka hirip. Nak buang ke nak apa? Jadi Nabi pun bertanya, lau akhastum ihabaha, kalaulah kamu ambil kulitnya. Jadi perhatikan uslub Rasulullah SAW. Dia tak terus perintah, ambillah kulitnya. Tapi dia kata, kalaulah kamu ambil kulitnya, kan baik. Maksudnya apa? Taklah membajik. Jadi cara Nabi SAW tu lembut. Tak tersingkirkan. Dan ini dalil bahawa syariat melihat kepada apa ni? Kepada ekonomi juga. Jangan bajikan harta kalau boleh pakai ke. Jadi kalau kereta dah tak nak pakai lagi, jangan terus buang. Masih boleh pakai lagi barang-barang dia. Tak boleh apa pun, scrap. Masih boleh pakai besi dia, contoh ni. Dan sekarang dah jadi apa? Dah jadi satu bisnes pula. Ambil barang-barang buangan ni, kedai-kedai. Tak jual kat Singapura, jual kat negeri jiran. Ada yang belum buka tu kedai, barang-barang daripada Singapura, kedai-kedai. Punyalah murah. Dan masih baik lagi, elok lagi. Alhamdulillah. Jadi syariat suruh tu manfaatkan harta benda selagi boleh pakai. Dan tak banyak dia punya rewel dia, tak banyak susah sangat, pakai. Jangan sia-siakan. Jadi kita ada barang-barang, alah koyak sikit aja, ataupun itu sikit, ini sikit, selagi boleh repair, boleh modify, boleh alter, kita kata kan. Pakai, jangan bagi. Nah. Jadi jangan pula sampai bakil sangat, nak. Ada duit untuk beli lain ke, ganti kan, masih nak yang lama juga, untuk dah koyak-koyak je nak pakai kain dah. Sekali pay nasib tak baik, rukuk aja dia berbunyi pun masih nak pakai lagi. Janganlah dengan tentu, bakil sangat pun tak mau. Berbagi jangan pun tak mau, berbagi memang tak mau. Jadi selagi boleh pakai, pakai. Lalu apa jawab sahabat-sahabat Nabi? Innaha aizat. Sesungguhnya ia adalah bangkai. Maizah, kita dah syarahkan dulu, maknanya bangkai. Ya, ini sesuatu yang tidak disembelih. Bukan maknanya dia haram dimakan. Setakat gitunya. Maknanya kalau dia hidup, dia tidak suci. Sebab ini adalah bangkai kambing. Dan kambing waktu hidup, dia bersih. Tapi oleh kerana dia mati, tak disembelih, maka mereka jawab sesungguhnya ia bangkai. Maknanya dia mati tak sempat nak sembelih. So apa nak buat? Sahabat-sahabat tak nak pakai. Nabi kata boleh pakai kulitnya. Ihak telah diterangkan adalah kulitnya. Perhatikan sahabat-sahabat kata innaha maizah. Sesungguhnya ia adalah bangkai. Kenapa nak main sesungguh-sesungguhnya lagi? Kita bila cakap sesungguh ni, bila kita nak emphasiskan sesuatu perkara ataupun sesuatu itu, orang tak bakal percaya. Jadi kita kata sesungguhnya ia begini. Ha, kalau kita baca dalam Quran, inna ada sesungguh-sesungguhnya. Inna, apa inna. Ha, ada inna ni maknanya suatu tu penting nak emphasiskan. Ataupun orang tak percaya tentang hal tu. Lebih-lebih lagi tentang hari-hari kiamat. Kalau kita berlaku hari kiamat, surga dan neraka. Banyak pakai inna ni. Eh? Apa hal yang nak kena terangkan kepada Nabi SAW? Ia ni adalah bangkai. Jadi kata ulama, mereka perhatikan halus ni. Bahawa mereka nak kata pada Rasulullah SAW, ini adalah bangkai. Bangkai pun tak boleh pakai. Haa, tu dia. Jadi mereka faham, bangkai ni tak boleh pakai keseluruhannya, termasuk kulit-kulitnya. Iaitu mereka emphasiskan dengan inna, inna ha maitah. Patutnya mereka cakap, dia ni ya maitah. Okey? Jadi nak terangkan di sini bahawa sahabat faham macam tu. Bangkai semua tak boleh pakai. Kawan-kawan sekarang, hari tu ada orang tanya saya, dia bela kambing, kan? Dia kata kambing kadang-kadang mati lah. Ha, kadang-kadang mati, ada penyakit apa, tak tahu mati, tak sempat nak membeli. Boleh tak? Kalau ada orang datang nak beli daripada dia, tapi dia bukan orang Islam. Ha, orang Vietnam ke orang mana, Myanmar ke apa. Sekarang dah banyak kan? Dia nak beli kambing bangkai. Itu nak tanam aja. Dia nak beli. Murah-murah. RM50, RM100. Boleh tak kita ambil? Dia tanya. Awak jawab. Kalau orang Islam datang nak beli boleh? Tak boleh. Ini usin pun tak boleh. Ha, ni orang yang makan bangkai. Ha, ini bukan bangkai makan. Kucing pun yang makan. Boleh tak jual pada dia? Oh. Awak jawab ya? Masa tak sempat. Kalau boleh, maknanya next time awak pergi buka satu kedai, awak bawa masuk kat dalam kedai awak, daging apa tau? Daging bangkai, daging khinzir. Ha, tapi kenapa awak jual? Awak kata saya tak jual kepada orang Islam. Ini adalah non-Muslim section, non-halal section. Saya jual kepada orang ni, orang ke Islam. Untung banyak. Jual arak pun bagus juga, balik boleh untung banyak. Boleh tak boleh? Kalau boleh kat sini, boleh kat sana. Kalau tak boleh kat sini, tak boleh kat sana. Haa, tu dia. Senang dia jawab dia. Okey. Tapi kalau orang nak ambil kulitnya ke, bulunya ke, masih boleh lagi. Sebab dia boleh dimanfaatkan. Dia boleh jadi hak milik. Boleh jadi hak milik kita, maka boleh kita jual. Baik, apa kata Rasulullah SAW? Saya nak habiskan hari ini. Yutahhiruhal ma'wal qarah. Tak ada masalah kata Nabi. Air dan qarah boleh mensucikannya. So, ni dalil bahawa bangkai ni nak najis. Bangkai tu najis. Tapi ada benda yang boleh, termasuk kulit dia yang belum disamak. Tapi kalau dah dibersihkan dengan air dan qarah, apa tu qarah? Ulama mengatakan qarah tu lah daun daripada pokok salam. Daun daripada pokok salam. Tapi saya rasa mesti ada kaedah, ada teknik zaman dulu. Orang-orang Arab tahu macam mana nak samak ni. Terperam macam mana dia campur apa benda ke. Ha, nanti dia akan jadi kulit yang boleh dipakai. Jadi Nabi SAW kata, boleh disucikannya. Baik, Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i, dikeluarkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i. Jadi ini satu lagi hadis menerangkan tentang hukum kulit yang telah disamak. Ini menguatkan pendapat yang telah kita katakan bahawa apa juga kulit bangkai boleh kita gunakan, tapi syaratnya hendaklah disamak. Aku tak sempat nak bahas tentang khilaf ulama tentang masalah ini. Insya-Allah pada pertemuan yang akan datang, Allah bilang bersawab. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.